Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan penjelasan tentang matan Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu taala: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Bab yang ke-21 ini menjelaskan tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian Al-Mustafa yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap janabat tauhid, terhadap sisi kemurnian tauhid. Beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan sisi kemurnian tauhid sehingga beliau menjaga dan melindungi kemurnian tauhid. Wasaddihi kulla tariqin yuwasilu ila syirk. Dan juga dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan atau semua pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini adalah salah satu bentuk perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap kemurnian tauhid sehingga semua jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, mengantarkan kepada kesyirikan, beliau sallallahu alaihi wasallam menutupnya, yaitu melarang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, kita langsung pada dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sebagaimana biasa, penulis memulai dalilnya dengan ayat, kemudian dengan hadis, kadang-kadang ditambah dengan ucapan para ulama. Beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu dari jenis nam manusia yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengahnya, itu dari nam kaum Arab. Ya ma'syarul Arab, wahai ma'syarul Arab, telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari jenis kalian, dan berbahasa dengan bahasa kalian. Yang rasul tersebut azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kalian rasakan. Jadi rasul sallallahu alaihi wasallam juga merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ketika umatnya mengalami penderitaan, kesedihan, ya. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya apa yang kalian merasa berat atasnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang rasul tersebut juga sangat antusias agar kalian mendapatkan hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat antusias, sangat bersemangat agar manusia mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan rasul tersebut sangat belas kasih dan sangat menyayangi kaum mukminin. Nah, ini ayat pertama yang dijadikan dalil, atau ini dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala sebagai dalil bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap sisi kemurnian tauhid dan menutup semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dari mana sisi pendalilan ayat di atas? Sisi pendalilan daripada ayat di atas adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat seperti tadi, ya, yang beliau merasa atau terasa olehnya, na'am, terasa berat olehnya apa yang dirasakan oleh umatnya. Terasa berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penderitaan, kesusahan yang dialami oleh umatnya. Demikian pula sifat beliau adalah sangat ambisi dan antusias agar umatnya mendapat hidayah. Demikian pula sifat beliau adalah beliau sangat belas kasih dan sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat seperti ini, nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ridha kalau umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau yang memiliki sifat-sifat seperti ini, ya, tidak akan membiarkan satu kebaikan pun atau satu pintu kebaikan pun kecuali beliau buka. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan beliau pun tidak meninggalkan satu pintu kejelekan pun kecuali beliau telah menutupnya. yaitu beliau telah menjelaskan kepada umatnya bahwasannya ini adalah kejelekan. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar hati-hati dari kejelekan tersebut. Dan di antara kejelekan tersebut adalah syirik, kesyirikan. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Yang dimana kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Sehingga banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang peringatan keras dari berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Kasih sayang beliau kepada kaum mukminin, sebagaimana yang disebutkan tadi, bil mukminina raufur rahim. Beliau sangat belas kasih dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Ya. Sehingga semua pintu kebaikan beliau buka, beliau jelaskan, sedangkan pintu kejelekan beliau tutup, ya. Dan beliau peringatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Di antara kejelekan tersebut adalah kesyirikan. Beliau banyak memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Demikian pula, karena sayangnya beliau kepada umatnya, perhatian beliau terhadap kaum mukminin, maka beliau pun menjelaskan jalan-jalan yang akan dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian beliau memperingatkan umat dari bahaya jalan-jalan tersebut yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya adalah ta'zimul kubur, mengagung-agungkan kuburan. Dan ghulu, berlebihan dalam menyikapi kuburan. Dan seterusnya, dari berbagai macam amalan yang bisa menjadi jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau jelaskan dan beliau larang. Beliau larang umatnya dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau tidak mau kalau umatnya menderita di dunia, apalagi di akhirat. Penderitaan di dunia ringan. Ini pun beliau tidak mau umatnya seperti ini. Apalagi penderitaan di akhirat. Kesusahan dan kesulitan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya mendapatkan penderitaan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Terasa berat oleh beliau. Apa yang terasa berat oleh umatnya. Di antara contoh yang menunjukkan tentang hal ini juga, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Laula an ashutta ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Jikalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Namun karena beliau khawatir umatnya akan berat, ya, kalau harus bersiwak setiap kali wudu, ya, karena kalau sudah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya apa? Wajib. Ya. Kalau sudah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya wajib. Sehingga beliau mengatakan, jika laula an asyukku ala ummati, kalau bukan karena kekhawatiran, adanya rasa berat terhadap umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi karena khawatir berat, ya, wajib bersiwak setiap wudu, maka beliau tidak memerintahkannya. Nah, tidak memerintahkannya sehingga kedudukan bersiwak setiap kali wudu hukumnya sunnah. Nah, bukan wajib. karena beliau tidak memerintahkannya dengan perintah yang jazim, akan tetapi perintah anjuran. Nah, sehingga hukumnya adalah sunnah. Perhatikan bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya, khawatir. Kalau wajib setiap kali wudu bersiwak, berarti kalau tidak bersiwak hukumnya apa? Dosa. Kalau hukumnya wajib. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir kalau diwajibkan umatnya banyak melanggar, kemudian banyak dosanya. Ya jangankan bersiwaknya, nah wudu saja sudah ditinggalkan, ya. Nah, jangankan wudu, sholat saja sudah ditinggalkan. Ya. Na'udzubillah oleh sebagian, nah kaum muslimin, ya. Tarikuna sholat, meninggalkan sholat, ya. Apalagi wudu, apalagi bersiwak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya sehingga beliau tidak mewajibkan bersiwak setiap kali sholat dan setiap kali wudu, tetapi menyunnahkan. Sehingga hukum siwak setiap kali wudu adalah sunnah. Kalau wajib, ya, maka akan banyak yang melanggar sehingga akan banyak yang terjatuh ke dalam dosa. Ini bentuk kasih sayang beliau kepada naam umatnya. Kasih sayang beliau kepada kaum mukminin. Ini dalam satu hal. Dalam hal yang lain adalah dalam hal perkara tadi yang berkaitan dengan bab ini, yaitu tentang naam kesyirikan. Beliau tidak mau umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga beliau peringatkan umatnya naam agar menjauh dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara umum, yaitu ayat tadi. Yukhbiru ta'ala ibadahu 'ala sabilil imtinan annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bilughatihim. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya dalam bentuk memberikan anugerah, Allah kabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang agung yang berasal dari jenis mereka sendiri dan berbahasa dengan bahasa mereka, itu bahasa Arab. Yashuku 'alaihim jiddan ma yashuku 'alaihim, terasa berat oleh beliau apa yang terasa berat oleh mereka, oleh umatnya. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, dan menyakiti beliau apa yang menyakiti umatnya. Syadidul hirsi ala hidayatihim, beliau sangat ambisi dan antusias agar umatnya mendapat hidayah. Wa husulin naf'i lahum, dan beliau sangat antusias untuk memberikan manfaat kepada umatnya. Syadidu syafaqati warahmati bil mu'minin khasatan minhum, beliau sangat belas kasih dan sangat sayang kepada kaum mukminin, terkhusus mereka kaum mukminin. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menyayanginya. Di antara bentuk kasih sayang beliau apa yang disebutkan tadi dalam hadis. Ma yustafadu minal ayah, kemudian faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddara ummatahu minasyirik wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaihi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Dan beliau telah berusaha untuk menjauhkan umatnya dari kesyirikan dan menutup seluruh pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Apa yang beliau lakukan ini adalah dalam rangka belas kasih dan sayang beliau kepada umatnya. Antusias beliau agar umatnya mendapat hidayah, dapat petunjuk dan istiqomah di atasnya. Beliau terasa berat olehnya penderitaan yang diterima oleh umatnya. Beliau tidak mau umatnya menderita di dunia ataupun di akhirat. Sehingga beliau berusaha memperingatkan umatnya dari perkara yang bisa membinasakan umat, yaitu kesyirikan. Beliau peringatkan umatnya dari kesyirikan dan beliau berusaha menjauhkan umatnya dari kesyirikan dan menutup seluruh pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini yang beliau lakukan. Alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, at-tanbih ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasul al-karim ilaihim wa kaunuhum minhum. Mengingatkan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ayat di atas mengingatkan terhadap para hamba tentang nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nikmat apa itu? Irsal rusul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini kepada hamba-hambanya. Ini merupakan nikmat azimah, nikmat yang agung ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Yang dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terus menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengajak manusia untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan umatnya ya untuk menyebarkan al-haq, kebenaran, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah dan seterusnya, sehingga sampailah ajaran tersebut kepada kita semua. Sehingga sampailah ajaran tersebut, syariat tersebut kepada kita semua. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid. Kita bisa tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita bisa tahu mana yang berupa ketaatan, mana yang berupa kemaksiatan, dan seterusnya. Nah, maka dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nikmat yang besar yang wajib bagi kita untuk terus mensyukurinya. Baik, kemudian faedah yang ketiga, madhu nasabir rasul wa huwa min sumimil arab wa asyrafihim baitan wa nasaban. Faedah yang ketiga adalah terpujinya nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau berasal dari bangsa Arab, bahkan dari keluarga dan keturunan Arab yang paling mulia. Dari kabilah yang paling mulia, dari keturunan orang yang paling mulia, di tengah-tengah bangsa tersebut. Kemudian faedah yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mukminin. Ayat di atas menjelaskan tentang belas kasih beliau dan sayang beliau kepada kaum mukminin. Dan ini banyak contohnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima, fiha dalilun ala ghilzatihi wa syiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Dalam ayat di atas juga terdapat faedah atau dalil tegasnya dan kerasnya beliau alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, itu dari lafaz bil mu'minina ra'ufur rahim. Bahwasanya beliau terhadap kaum mukminin sangat belas kasih dan sayang. Nah, artinya sebaliknya, kepada selain kaum mukminin, yaitu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, beliau tegas dan keras. Nah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, tegas. Nah, terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, dan kasih sayang terhadap sesama mereka. Ini ma'ruf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas terhadap orang-orang kafir, terlebih orang-orang munafik. Baik, kita lanjut pada dalil yang kedua. Dalil yang kedua, hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat hari raya, yaitu selalu dikunjungi dan berkumpul padanya. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, dan bersolawatlah atasku, karena sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan para perawinya thiqat, terpercaya. Di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam antusias untuk menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita lihat, beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yaitu jangan mengosongkan rumah kalian dari sholat sunnah, dari doa, baca Quran, dan seterusnya, sehingga seperti kuburan kondisinya. Karena para sahabat tahu, ya, tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh berdoa di kuburan, tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan, ya, atau beribadah dengan ibadah yang lain di kuburan. Para sahabat tahu ini. Sehingga mereka paham ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Yaitu jangan rumah kalian itu kosong dari salat sunnah, dari doa, dari baca Quran, zikir dan seterusnya. Yaitu hidupkanlah rumah kalian dengan baca Quran, dengan salat sunnah, ya, dengan baca banyak doa dan seterusnya. Kemudian wala taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat hari raya, yaitu tempat berkumpul, ya, dengan perkumpulan yang rutin. Perkumpulan yang rutin untuk melakukan zikir di sisinya, atau sholat di sisinya, atau doa, atau baca Quran di sisinya. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, wa sallu alayya, dan berselawatlah atasku, karena sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yaitu selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau walaupun kita jauh dari beliau alaihi salatu wasallam, walaupun kita jauh dari kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu di sisi kuburan beliau, tidak harus di sisi kuburan beliau dimanapun kalian berada. Hendaklah kalian banyak bersalawat, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara umum. Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyut min salatin nafila fiha wa du'ai wa qira'atil Qur'an fatakunu bi manzilatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengosongkan rumah dari sholat sunnah, dari doa, dari baca Quran dan seterusnya, sehingga rumah nantinya keadaannya seperti kuburan. Yang enggak ada sholat di situ, enggak ada baca Quran, enggak ada doa. Nanti akan seperti kuburan. Li'anna an-nahya 'anil sholati 'indal qubur qad taqarrara 'indahum. Fanahahum an yaj'alu buyutahum kadzalik. Dan larangan sholat di kuburan itu telah diketahui oleh para sahabat alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu ya. Nah, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahud dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, itu sebagai tempat ibadah. Nah, dan salat termasuk ibadah. Ini juga dalil larangan sholat na'am di sisi kuburan. Karena hal tersebut akan mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun awalnya sholat untuk Allah, na'am, maka dikhawatirkan suatu saat na'am sholat tersebut ditujukan untuk na'am penghuni kubur. Sehingga Rasulullah SAW melarang dari sholat di sisi kuburan. Dan ini telah diketahui oleh para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dari menjadikan rumah mereka seperti kuburan, ya, maka para sahabat paham. Sehingga beliau melarang mereka untuk menjadikan rumah mereka seperti kuburan. Yaitu jangan kosong dari sholat sunnah, kosong dari baca Quran dan seterusnya. Wanaha antikrori ziyarati qabrihi wal ijtima'i indahu ala wajhin mu'tadin li ajli du'a wa taqarrub. Dan beliau pun melarang dari melakukan ziarah ke kubur beliau secara berulang-ulang, secara rutin, dan berkumpul di sisi kuburan beliau secara rutin dalam rangka untuk berdoa dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Kan ibadahnya kepada Allah. Bi'anna dzalika wasilatun ila syirk. Karena yang demikian itu jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa amara bil iktifai an dzalika bi kathrati sholati wassalami alaihi ayy makanin min al-ard. Kemudian beliau memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan banyak bersolawat dan salam atas beliau di tempat manapun di atas muka bumi ini. Tidak harus datang ke sana, ke kuburan beliau, kemudian baca solawat dan salam di sana atau berdoa di sana. Nah, beliau memerintahkan agar kita mencukupkan diri untuk kita banyak bersolawat dan salam dimanapun kita berada. Membaca solawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dzalika yablughuhum min al-qarib wal-ba'id ala hadin sawa. Karena solawat dan salam dari umatnya, dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu akan sampai kepada beliau. Baik dari orang yang dekat dengan kuburan beliau atau yang jauh dari kuburan beliau. Tidak ada bedanya. Sama-sama sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala hajata ila tiyabi qabri, maka tidak perlu untuk mendatangi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dengan tegas melarang para sahabatnya menjadikan rumah-rumah mereka seperti kuburan. Dan beliau pun melarang umatnya dari menjadikan kuburan beliau sebagai tempat hari raya atau tempat berkumpul rutin, ya, ziarah rutin dan seterusnya untuk berdoa di situ atau ibadah di situ. Nah, ini larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan amalan yang mencukupi dari itu semua. Itu cukup kalian bersalawat dan salam dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat dan salam tersebut akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga terdapat larangan untuk safar syadur rihal hanya dalam rangka untuk ziarah kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalkan kita dari sini mau ke mana, mau ke Madinah, mau apa, mau ziarah kubur Nabi, ya. Maka ini merupakan sesuatu yang dilarang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashaddu rihal illa li thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Yang pertama masjid hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Wal Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haram di Mekah. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini 3 tempat yang boleh kita melakukan safar perjalanan dalam rangka ibadah di sana. Nah, adapun kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan. Hanya dalam rangka tujuan ke sana kita melakukan perjalanan safar. Namun jika kita sudah sampai di Madinah, tujuan kita adalah ziarah Masjid Nabawi. Nah, itu niat kita. Ziarah Masjid Nabawi untuk beribadah di dalamnya. Setelah selesai beribadah di Masjid Nabawi, ya, dan sudah dekat dengan kuburan beliau, ya, maka boleh dari situ berniat untuk ziarah kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sini berniat ke sana dalam rangka ziarah kubur beliau maka tidak diperkenankan. Nah, yang diperkenankan adalah kita berniat menziarahi Masjid Nabawi. Nah, kemudian setelah sampai di sana barulah kita karena sudah dekat sekalian ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hanya untuk na'am bersalawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk meminta-minta kepada beliau, apalagi ngusap-ngusap dinding, ya, atau yang lainnya lah. Tetapi dalam rangka salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam itu sendiri akan sampai kepada beliau dimanapun seorang berada melakukan salawat dan salam atas beliau, ya, baik berada di sisi kuburan beliau atau di tempat yang jauh dari kuburan beliau. Ya, sehingga untuk salawat dan salam tidak harus mendatangi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Musnad Ahmad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, "Inna lillahi malaikatan fil ardh sayyahin yuballighuni min ummatis salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat, ya, yang berterbangan di atas muka bumi ini, yang mereka menyampaikan salam umatku kepadaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada para malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk menyampaikan salam umat beliau kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk mendoakan atau bersolawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam tidak harus di sisi kuburan beliau. Nah, dimanapun berada, dimanapun kita, salawat dan salam kita akan sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Siapa yang menyampaikannya? Para malaikat. Naam, alaihi salatu wassalam. Baik. Dan amalan salawat ini amalan yang mulia, amalan yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salamlah, nah, atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang mulia, ibadah yang mulia. Dan karena ini adalah ibadah, salawat dan salam adalah ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, salawatnya harus dengan lafaz-lafaz yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membuat lafaz-lafaz ngaan salawat sendiri, ya. Nah, sehingga masing-masing kelompok punya lafaz salawat khusus sendirilah. Nah, salawat adalah ibadah. Lafaz-lafaznya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz salawat yang paling afdal adalah lafaz salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat yang kita baca setiap tasyahud akhir. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lambat selawat yang paling lengkap, paling bagus. Nah, dan minimalnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, kita baca faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya. Ma istafadu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, saddu turuqil muhdiyati ila syirik minas salati 'indal qubur wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Bi an yaj'ala mahal ijtima'in wa irtiyadin tarattabu lahu ziyarat makhsusah. Yang pertama adalah menutup jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Apa diantaranya? Jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan diantaranya sholat di sisi kuburan. Ini dilarang. Kenapa? Karena akan dapat menyampaikan kepada kesyirikan. Diantara jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan adalah ghulu, berlebihan. Ya, melampaui batas dalam menyikapi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menjadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul, ya. Nah, yang perkumpulan tersebut dilakukan rutin untuk berdoa di situ dan seterusnya, sehingga mengharuskan adanya kunjungan-kunjungan, ziarah-ziarah secara khusus dan rutin. Maka ini dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan tegas beliau mengatakan la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Hari raya itu tempat hari raya, tempat berkumpul, ya, tempat na'am kunjungan secara rutin untuk berdoa di situ. Faedah yang kedua, masyru'iyatu sholati wassalami alaihi bi jami'i anhai al-ardh. Disyariatkan salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru bumi. Artinya dimanapun berada, disyariatkan untuk bersalawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, annahu la maziyata lil qurb min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga adalah tidak ada keistimewaan bisa dekat dengan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan suatu keistimewaan. Bukan suatu keistimewaan yang khusus. Kalau seandainya dekat dengan kuburan beliau ada suatu keistimewaan, ya, nah, mungkin para sahabat akan berbondong-bondong buat rumah samping kuburan beliau dahulu, ya. Nah, tapi tidak ada keistimewaan dekat dengan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin bersolawat, ya, solawat kita sampai walaupun di sini, walaupun di ujung bumi, akan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak harus datang ke kuburan beliau. Cukup kita mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita bersalawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Cukup kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, menyebarkan sunnah beliau, ya, mendakwakan sunnah beliau kepada umatnya, kepada kaum muslimin, nah, kepada manusia. Ini sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, al-man'u minas safar li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas mengandung faedah larangan melakukan safar, perjalanan hanya dalam rangka ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang. Berdasarkan hadis ini juga berdasarkan hadis tadi yang kita baca. La tushaddu rihal illa li thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Haram. Kemudian yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. perlindungan dan penjagaan beliau yang begitu besar terhadap sisi kemurnian tauhid. Nah, dari sisi mana? Dari sisi beliau melarang. Nah, ya, melarang menjadikan kuburan beliau sebagai id. Dan beliau melarang menjadikan rumah-rumah nah seperti kuburan. Itu di situ enggak ada sholat, enggak ada doa, enggak ada zikir, enggak ada baca Quran, ya, sehingga rumah tersebut seperti kuburan. Artinya para sahabat sudah tahu di kuburan itu tidak boleh sholat, enggak boleh baca Quran, enggak boleh naam zikir dan seterusnya. Baik, adapun ketika seseorang melakukan ziarah kubur, maka tujuannya adalah dalam rangka untuk mengingat kematian dan dalam rangka untuk mendoakan kebaikan kepada mayit. Nah, mendoakan kebaikan dan keselamatan. Nah, baik, cukup dengan mendoakan kebaikan dan keselamatan terhadap mayit. Kemudian, nah, seseorang tidak hanya mendoakan saudaranya ketika dia di kuburan, ya. Nah, tetapi juga mendoakan mereka ketika di sholat, ketika di waktu-waktu yang mustajab dikabulkan padanya doa, doakan. Nah, tidak sekedar hanya ketika ziarah kubur kemudian nah mendoakan kebaikan. Baik, kemudian kita lanjut pada hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah dari sahabat atau dari Ali bin Husain. Qala Al-Malik rahimahullahu taala wa an Ali ibn Husain, dari Ali bin Husain itu dari cucunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya beliau Ali bin Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib, melihat ada seseorang yang mendatangi lubang yang ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lubang yang ada di dinding dekat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha. Maka orang ini pun masuk melalui lubang tadi, ya, untuk menuju ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u, dan dia pun berdoa di situ. Ya, berdoa kepada Allah. Fanahahu. Maka Ali bin Husain melarangnya. Melarangnya, enggak boleh berdoa di situ. Waqala, kemudian beliau berkata, "Ala wa hadithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku berikan satu hadis kepadamu yang aku dengar dari bapakku yaitu Husain, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasannya beliau bersabda, "La tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kubura fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haythuma kuntum." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul secara rutin, ya, tempat hari raya. "Wala buyutakum kubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan." Ya. Nah, di kuburan enggak boleh sholat, enggak boleh naam berzikir di situ, ya. Enggak boleh baca Quran dan seterusnya. Maka jangan rumah-rumah kalian dijadikan seperti kuburan. "Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum." Karena sesungguhnya salawat dan salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik. Di sini, nah, semakna dengan hadis yang sebelumnya. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai id dan larangan jadi dari menjadikan rumah sebagai kuburan. Dan menjelaskan bahwasanya salawat dan salam yang diucapkan oleh umatnya sampai kepada beliau dimanapun umatnya itu berada. Semakna dengan hadis di atas. Hanya saja di sini ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan kisah tadi. Ya. Bahwasannya ada seorang masuk melalui lubang yang ada di dinding dekat kuburan Nabi. Masuk, ingin masuk ke kuburan Nabi, kemudian dilihat oleh Ali bin Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah, kemudian Ali bin Husain ini melarang, mencegah orang tadi dari melakukan doa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Baik, dari sini jelas ya. Dari sini jelas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in ya, karena Ali bin Husain tabi'in ya, bahkan tabi'in yang mulia, bahkan afdhalut tabi'in, tabi'in yang paling mulia. Nah, yang meninggal pada tahun 93 Hijriah. Afdhalut tabi'in Ali bin Husain rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, nah, paham dan mengerti ya. Nah, bahwasannya tidak diperbolehkan menjadikan kuburan sebagai id, bagi tempat untuk berkumpul, untuk berziarah rutin, untuk mengadakan acara-acara ya di sisi kuburan dan seterusnya. Ini diketahui oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian juga, nah, mereka tahu tidak diperkenankan untuk berkumpul berdoa di situ di kuburan ya, ataupun sholat ataupun yang lainnya. Nah, karena yang demikian itu akan mengantarkan kepada asyirku billah, kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Nah, sehingga ketika Ali bin Husain melihat ada orang masuk lewat lubang tadi untuk berdoa di sisi kuburan Nabi, beliau larang. Dilarang. Enggak boleh, ya. Kemudian memberikan hadis ini. Maukah aku beritahukan kepadamu hadis yang aku riwayatkan dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu larangan menjadikan kuburan beliau sebagai ini dan larangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Nah, kemudian menjelaskan bahwasanya salawat dan salam yang ditujukan kepada beliau itu akan sampai kepada beliau dimanapun orang tersebut berada. Nah, kemudian ma istafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, annahyu anid du'a inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid. Faedah yang pertama, larangan dari berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menjaga sisi kemurnian tauhid agar umatnya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sehingga dilarang. Kalau di sisi kuburan Nabi saja kita berlarang, dilarang berdoa di sisi kuburan beliau, apalagi di sisi kuburan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, masyru'iyatul ingkaril mungkar wa ta'limil jahil. Disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran dan mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil. Seperti Ali bin Husain tadi, mengingkari kemungkaran tadi karena ada orang berdoa di sisi kuburan beliau. Sehingga diingkari. Kemudian diajarkan ilmu. Disampaikan hadis tadi. Nah, sampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan menjadikan kuburan sebagai id. Kemudian faedah yang ketiga, al-man'u minas safar li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid. Larangan dari melakukan safar dalam rangka ziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Himayatan litauhid, dalam rangka menjaga kemurnian sisi tauhid. Yang dilarang adalah berniat dari sini, niat safar ya. Nah, untuk khusus ke kuburan Nabi. Hal yang seperti ini dilarang. Adapun kalau yang kita sebutkan tadi, niat kita adalah ziarah Masjid Nabawi, kemudian sesampainya di sana baru kita munculkan niat untuk ziarah kubur, maka tidak mengapa. Boleh menziarahi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, annal ghurdu syar'i min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi faqat. Sesungguhnya tujuan yang syar'i dari melakukan ziarah terhadap kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk melakukan salawat dan salam atas beliau. Ya, ini tujuan. Nah, yang syar'i. Tujuan utama seseorang melakukan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yablughuhum min al-qarib wal ba'id. Dan salawat dan salam itu akan sampai kepada beliau baik dari orang yang dekat dengan kuburan beliau atau dari orang yang jauh dari kuburan beliau. Sehingga nah, tidak harus datang ke kuburan Nabi hanya untuk membaca salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari manapun kita mengucapkan salawat dan salam akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Sehingga kita lihat negeri tauhid, negeri Saudi Arabia. Dengan para petugas keamanannya ya sangat sigap untuk melarang orang-orang yang berbuat aneh-aneh ya di sisi tembok kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya kalau ada yang sudah mulai aneh sudah diusir ya. Apalagi sampai ngusap-ngusap dinding, padahal dindingnya jauh dari kuburan beliau. Ya. Maka ini merupakan nikmat yang besar ya. Jika Mamlakah As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia sangat perhatian terhadap sisi tauhid. Nah, di antaranya dalam hal ini ya. Baik, selesai dari penjelasan tentang bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi dan menjaga sisi kemurnian tauhid dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan, semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita akan bisa mengetahui ya. Jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan sehingga kita menjauhinya. Nah, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita diberikan taufik dan petunjuk untuk senantiasa selalu istiqomah di atas tauhid. Di atas tauhid, di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan sedikit pun tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan kita berharap kondisi yang seperti ini adalah sampai akhir hayat kita. Itu kita mati di atas tauhid. Yang mana keutamaan besar bagi mereka yang meninggal di atas tauhid. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari lubuk hatinya, itu dia mengamalkan tauhid, mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yaitu hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jika ini dia amalkan sampai dia meninggal dunia, maka dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Bahkan juga disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Itu juga dia Naam, mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Baik, selesai dari bab yang ke-21. Adapun bab yang setelahnya, naam, cukup panjang sehingga butuh untuk naam pertemuan tersendiri. Naam, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan menjadi naam pembimbing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyebarkannya serta menyampaikannya kepada manusia yang lain, terutama dan terkhusus adalah keluarga kita. Naam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.